Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini kita ingin, insyaallah kita akan bahas tentang tema Islam dan hak asasi manusia. Dua hari lagi, tanggal 10 Desember biasanya diperingati sebagai hari HAM atau hari hak asasi manusia. Sekarang banyak sekali hari-hari yang dulunya jarang diperingati ya. Dulu ada, sekarang ada hari buruh, hari AIDS dan sebagainya, juga hari anti korupsi, besok hari HAM. Jadi bagian dari ujian bagi kita umat Islam untuk mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang sebenarnya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Arinakumullah, salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kaum Yahudi adalah wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wahai Bani Israel, wahai kaum Yahudi, wala talbisul haqqo, jangan kamu mencampur aduk al-haq dengan batil. Jangan kamu membungkus kebenaran dengan kebatilan. Wataktumul haqqo, dan kamu sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui tentang hal itu. Konsep hak asasi manusia atau HAM yang sudah diterima oleh bangsa kita dan juga seluruh bangsa-bangsa di dunia, konsep ini sebenarnya sudah lama dikritisi oleh umat Islam. Tapi saya rasa kita perlu untuk mengerti, memahami bagian-bagian mana sebetulnya dari konsep ini yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, bahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun kita sudah ada Kementerian Hukum dan HAM ya, ada Komnas HAM, ada komisi-komisi ya, ad hoc tentang HAM, tapi kadangkala di antara umat Islam sendiri masalah HAM ini masih sangat kabur, karena konsep HAM ini konsep yang dalam tataran konsep dan juga kadangkala dalam pelaksanaannya masih terus berjalan dan menimbulkan pertentangan yang tidak sedikit. Kita tahu misalnya belum lama ini di Swiss umat Islam dilarang untuk membangun menara masjid. Jadi masalah menara masjid pun, yang sebenarnya kalau orang-orang barat mau konsisten dengan konsep HAM mereka, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Tapi kita membuktikan bahwa itu ternyata masalah. Hanya membangun menara saja tidak boleh. Jadi ini apakah mereka HAM atau tidak? Kalau mereka mengikuti asli dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, harusnya umat Islam boleh-boleh saja membangun menara pun tidak mengganggu orang lain ya. Itu juga hak umat Islam ya, untuk mengekspresikan beribadahnya. Tapi itu ternyata kita tahu tidak boleh juga ya. Beberapa sekolah di Perancis sampai sekarang masih tetap melarang orang-orang muslimah untuk mengenakan jilbab. Begitu juga di negeri Islam sendiri di Turki ya, juga masih dilarang mahasiswa muslim, untuk pelajar muslim untuk berjilbab di sekolah. Nah itu praktek-praktek yang ternyata jelas-jelas melanggar HAM ya. Belum kita lihat praktek-praktek yang sangat kontradiktif ya. Bagaimana pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi setiap memperingati hari HAM 10 Desember ya, biasanya yang mencuat bukan penindasan HAM yang menimpa umat Islam, Di Kashmir sudah sekitar 100 ribu umat Islam yang terbunuh. Di Patani, ya, di mana, di Palestina, bahkan Komisi HAM PBB pun sudah menyatakan dalam dalam penyelidikan yang independen, ya, itu juga menunjukkan ada pelanggaran HAM, tapi ternyata kenyataannya tidak ada sanksi apa-apa bagi Israel. Jadi bagi umat Islam, ya, sejak lama umat Islam merasakan bahwa mengapa berbagai pelanggaran HAM, ya, yang khususnya yang menimpa umat Islam itu secara internasional dalam bentuk yang sangat masif itu tidak tertangani dengan baik, ya, tidak ada pengadilan. Tapi kita tidak akan bahas praktek-praktek aplikasi dari HAM ini. Kita akan melihat pada kesempatan ini bagian mana sih sebenarnya konsep ini yang perlu kita cermati, karena ada hal-hal yang bermasalah dalam pandangan Islam. Pertama, dinakumakumullah, HAM ini kan kalau 10 Desember itu mengacu pada disahkannya DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada 10 Desember tahun 1948 di San Francisco. Waktu itulah ditetapkan bangsa-bangsa di dunia menyepakati adanya DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, umat Islam sudah lama sebenarnya, ya, melihat ini dan mencermatinya, dan pada tahun 1990 negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sudah membuat HAM tandingan yang disebut dengan Deklarasi Kairo. Isinya mirip tapi ada beberapa yang berbeda secara mendasar. Deklarasi Kairo baru tahun 90. Nah, tulisan yang saya bagi itu tulisan dari kutipan dari pendapat Profesor Hamka, itu ditulis pada tahun 70-an. Jadi Buya Hamka menulis tentang deklarasi HAM ini sebelum negara-negara OKI mengeluarkan, ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Saya melihat di berbagai kampus Islam sendiri, misalnya ada satu kampus Islam yang besar di Yogyakarta punya pusat studi HAM, ya. Tapi ketika saya minta mana konsep HAM dalam pandangan Islam, ternyata mereka belum punya. Yang diberikan ke saya konsep HAM-nya tidak berbeda dengan konsep HAM yang lain. Ada beberapa lembaga Islam juga punya lembaga studi HAM, tapi ternyata tidak menggunakan parameter Islam dalam menilai konsep-konsep itu sendiri. Misalnya bagi umat Islam sebenarnya kalau soal menghormati hak-hak manusia, ya, PBB mendefinisikan yang dimaksud hak itu adalah hak asasi itu, ya, adalah those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Jadi yang dimaksud dengan human right itu adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, ya, di mana manusia itu tanpa hak-hak itu tidak bisa hidup sebagai manusia yang wajar. Ya, makanya mereka biasanya nanti merumuskan ada hak hidup, ada hak bicara, ada hak untuk mendapat pekerjaan, ya, ada hak untuk beragama, ada hak untuk menikah dan sebagainya. Jadi, nah, masalahnya kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini diputuskan dari proses yang panjang berdasarkan pengalaman bangsa Eropa. Kalau kita lihat misalnya penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini, itu sebelumnya mengacu kepada beberapa deklarasi kebebasan yang dirumuskan di Prancis, ya, pada tahun 1789, dan sebelumnya juga deklarasi di Amerika tentang kebebasan, liberty, freedom. Jadi nahimakumullah, nah ini yang menjadi masalah bagi kita. Konsep-konsep ini terus terang sejujurnya disusun bukan berdasarkan pada agama. Agama manapun, bukan pada Kristen, bukan pada Yahudi, dan bukan pada Islam. Konsep ini adalah konsep yang sekuler. Konsep yang meletakkan manusia sebagai penguasa yang berdaulat penuh di muka bumi. Dan ini membawa semangat dari zaman Renaissance, bahwa manusia itu berdaulat atas dirinya, jadi tidak perlu Tuhan. ya, bahkan campur tangan Tuhan terhadap manusia dianggap akan membatasi kebebasan manusia. Ya, satu ungkapan terkenal dari Sartre, ya, seorang eksistensialis, mengatakan the idea of God negates our freedom. Ide tentang Tuhan itu membatasi atau menampikan kebebasan kita. Jadi dianggap kalau kita memasukkan, ya, faktor Tuhan dalam kehidupan manusia, maka freedom itu akan terbatasi, kebebasan itu akan terbatasi. Dan manusia harus mengatur segala sesuatunya dengan dirinya sendiri. Nah, itu dasar dari konsep ini. Maka kalau kita perhatikan, ya, konsep ini nanti tidak merujuk pada satu agama manapun. Ya. Sehingga konsep ini bermasalah nanti bukan hanya bagi orang Islam, tapi juga bagi agama-agama yang lain. Ya, misalnya yang ditulis oleh Hamka, itu ada dua pasal yang beliau soroti. Pertama adalah hak untuk menikah. Ya, karena konsep ini di atas dasar kebebasan manusia untuk berbuat apapun, termasuk untuk menikah. Menikah itu adalah hak manusia, mau menikah dengan siapapun, ya, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, ras, ya. Bunyi lengkapnya itu adalah pasal 16 ini, laki-laki dan wanita yang telah dewasa. Jadi memang hak ini diberikan pada orang dewasa. Makanya anak-anak tidak punya hak menikah. Dan celakanya lagi sekarang pembatasan anak-anak menurut mereka itu adalah umur 19 tahun. Seperti undang-undang di kita perlindungan anak. Maka kalau menikahi wanita di bawah umur 19 tahun itu dianggap dia menikah dengan anak-anak, bukan menikah dengan wanita dewasa, dan itu ada hukumannya. Jadi, nah, siapa yang mereka menentukan 19 tahun itu karena dia nggak mau mengacu pada satu agama, tidak mau. Ya, undang-undang yang diputuskan di kita pun mengikuti itu. Jadi laki-laki dan wanita yang telah dewasa tanpa dibatasi faktor ras, kebangsaan atau agama memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Jadi tanpa dibatasi faktor ras, kebangsaan atau agama. Jadi hari ini sekalian, kalau kita perhatikan, ya, semangat pembebasan diri, liberty, semangat freedom ini yang mewarnai, ya, deklarasi universal ini. Yaitu semangat untuk dia tidak terikat dengan aturan agama. Ya. Agama jelas melarang, sampai sekarang Katolik jelas melarang umatnya untuk menikah dengan agama lain. Ya. Saya baca beberapa aturan perkawinan baik dari Katolik, Islam. Yang saya baca agak longgar itu Buddha. Ya, ada satu buku Buddha yang diberikan pada saya baca, ada seorang anak muda yang dia bertanya kepada seorang bhikkhu Buddha, apakah dia punya pacar bukan beragama Buddha, apakah dia boleh meneruskan pacarnya itu sampai kepada hubungan yang serius, sampai menjadi pernikahan. Jadi dianjurkan sebaiknya tetap kalau menikah itu yang seagama. Tapi kalaupun kemudian terjadi pernikahan, dianjurkan di dalam buku yang saya baca, dianjurkan masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan, itu dia tidak fanatik dengan agamanya. Jadi jangan merasa benar sendiri dengan agamanya. Itu baru rumah tangga itu akan bisa harmonis. Tapi kalau masing-masing fanatik dengan agamanya, maka rumah tangga itu tidak akan bisa harmonis. Jadi agak longgar, ya. Di Katolik tetap dilarang, ya, kalau orang menikah beda agama, pastor tidak mau memberikan sakramen. Pernikahan itu tidak direstui oleh gereja, kecuali kalau terpaksa, ya, ada dispensasi. Ya, dispensasi, pastor boleh menikahkan, tapi tetap tidak dimasukkan dalam sakramen gereja. Di dalam Islam sebetulnya aturannya sudah jelas. Dari dulu bahwa muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Itu aturannya. Makanya di umat Islam kemudian membuat deklarasi tandingan. Deklarasi Kairo pasal 5. Di dalam deklarasi ini disebutkan, jadi tidak setiap orang itu bebas, ya. Dan negara-negara Islam tidak mau menerima konsep bahwa orang itu bebas menikah tanpa hambatan agama. Sobat-sobat sekalian, ini pernah kami dari Majelis Ulama Indonesia menolak satu rancangan undang-undang namanya anti diskriminasi ras dan etnis yang diajukan oleh DPR. Dalam undang-undang itu hal-hal begini akan dimasukkan sebagai hukum positif. Jadi kalau ada orang tua misalnya yang melarang anaknya menikah karena faktor-faktor yang melanggar deklarasi universal hak asasi manusia ini, maka orang tua itu dinyatakan melanggar HAM dan dia bisa masuk penjara. Misalnya kalau dia punya anak, anaknya mau menikah dengan orang yang beda suku, beda ras, atau beda agama, itu tidak boleh. Seperti di barat, misalnya kalau anak itu sudah dewasa, dia berhak menikahkan dirinya sendiri, baik dia laki-laki atau wanita. Nah, undang-undang itu sekarang tidak ada di kita. Di kita masih tetap undang-undang perkawinan pertahankan yang muslim pakai undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu dianggap sah, ya, dinyatakan sah kalau dilakukan menurut agamanya masing-masing. Jadi kita Indonesia ini tidak menganut perkawinan sekuler, kita menganut perkawinan agama, ya, bukan perkawinan di luar agama tidak diakui oleh negara kita. Nah, tetapi itu terus terang saja oleh mereka dianggap itu masih bertentangan dengan HAM. Masih ada usaha-usaha sekarang ini dari sebagian kalangan untuk menghapus, ya, bahwa pernikahan itu harus berdasar agama. Sekarang bagaimana dengan pernikahan berdasarkan aturan adat? Itu di Indonesia tidak diakui. Bagaimana kalau pernikahan berdasarkan aturan satu kelompok tertentu? Ya, itu tidak bisa diakui. Jadi misalnya perkawinan beda agama saja, itu masih harus dia pergi ke luar negeri, kemudian baru bisa disahkan dengan catatan sipil. Cuma sekarang memang ada beberapa kelompok, masalahnya di Indonesia ada kelompok liberal yang sudah membentuk tim untuk menikahkan pasangan-pasangan beda agama sehingga tidak perlu ke luar negeri. Ini yang sangat meresahkan, ya. Baru beberapa hari yang lalu ada seorang yang hari Ahad yang lalu ada seorang datang kepada saya. Dia sikapnya bagaimana, dia punya saudara perempuan akan menikah dengan laki-laki non-muslim, ya. Dia bertanya, sikap saya harus seperti apa? Padahal orang tuanya sudah berusaha untuk tidak merestui itu. Jadi sekali lagi dalam konsep HAM yang sekarang ini berlaku secara universal itu boleh, tapi dunia Islam tidak mau terima. Maka dalam deklarasi Kairo dinyatakan keluarga adalah fondasi masyarakat dan perkawinan adalah basis pembentukannya. Laki-laki dan wanita memiliki hak untuk menikah dan tidak boleh ada pembatasan dalam soal ras, warna kulit dan kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut. Jadi ini jelas dari sekalian, ya, negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, ya, tahun 90 di Kairo sudah membuat pasal tandingan, jadikan pasal tandingan untuk pasal 16 tadi. Semua pembatasan harus dihilangkan menikah. Ras, warna kulit, kebangsaan tidak boleh menghalangi perkawinan. Tetapi Islam tidak mau terima agama, ya, faktor agama tetap tidak diterima sebagai faktor yang harus dibuang sebagai pembatas dalam perkawinan. Nah, ini yang perbedaannya sikap dunia Islam dengan sikap dunia Barat, terutama yang mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sekarang memang lebih jauh lagi di kita, ya, pada tahun 2006 yang lalu konsep perkawinan ini dengan masuknya jadi pada ada namanya Covenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ya, ini sekarang sudah diadopsi juga. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu. Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Termasuk dalam hak-hak Covenant Internasional Hak-Hak Sipil ini adalah hak membentuk keluarga dan melakukan perkawinan tanpa membedakan bahwa pernikahan tersebut hanya berlaku atas kelompok heteroseksual. Jadi sekarang kelompok-kelompok homoseksual juga dengan atas nama HAM, ya, mereka memperjuangkan agar mereka diakui perkawinannya. Ya, kita tahu secara bertahap pada tanggal 9 November yang lalu ya, tahun 2006 di Yogyakarta dirumuskan namanya The Yogyakarta Principles. Ya, jadi 29 pakar HAM terkemuka dari 25 negara berkumpul di Jogja merumuskan namanya The Yogyakarta Principles. Dan kemudian The Yogyakarta Principles ini sudah diundangkan secara internasional di muka sidang Human Rights Council di PBB di Jenewa tanggal 26 Maret tahun 2007. Nah, para pejuang homoseks dan lesbian menulis tentang deklarasi ini ya. Ini merupakan tonggak sejarah atau milestone perlindungan hak-hak bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jadi LGBT, yang singkatan mereka sekarang populer dengan istilah LGBT. Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Saya enggak begitu paham transgender ini yang seperti apa, mungkin yang sudah lesbi, gay, biseksual, transgender, jadi kelompok yang lintas gender. Nah, mereka menuntut agar negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, mengakui hak-hak perkawinan mereka. Ya, dan ini sudah mulai dilakukan. Karena secara bertahap ini sekalian, soal kalau di dalam Islam jelas ya, bagi Katolik juga jelas bahwa homo dan lesbi itu dianggap sebagai kelainan. Itu tidak normal, itu bukan nature, itu kelainan, itu penyakit. Tetapi ternyata WHO sendiri sudah tidak melihat itu sebagai sebuah kelainan. Tahun 73, Asosiasi Psikiatri di Amerika juga menyatakan homoseksualitas bukan kelainan seksual. Saya yang agak terkejut ini di Indonesia, tahun 83, para ahli jiwa mereka buat namanya pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa. Ya, tahun 83. Ternyata homoseksual itu tidak lagi dinyatakan termasuk gangguan jiwa. Jadi itu hal yang dianggap normal. Nah, lama-lama kalau secara medis ya, itu masalah ini. Saya hari Ahad yang lalu di Fakultas Kedokteran Unpad, saya bilang pada beberapa dosen kedokteran, wah ini Anda harus membuat penelitian apa betul memang yang namanya homoseks dengan lesbian itu normal. Islam mengakui bahwa keberadaan mereka ada yang secara genetis, secara anatomis memang ada yang menyimpang, tapi itu tidak diakui sebagai hal yang normal. Nah, sekarang dunia internasional ya mendesak itu, makanya sekarang kalau kita perhatikan gerakan legalisasi ini sangat gencar, terutama melalui media elektronik ya, sangat kuat sekali sosialisasi yang menyebutkan bahwa sebetulnya gaya hidup atau pola hidup seperti itu dianggap sama-sama dengan yang hetero, bahkan sebagian lagi menggunakan teori postmodernisme. Dalam teori posmo tidak ada yang benar secara hakiki. Benar itu terkait dengan kekuasaan. Siapa yang kuasa itu yang benar. Jadi kalau sekarang ini yang berkuasa kaum hetero, maka kaum homo dinyatakan sebagai hal yang salah. Tapi kalau nanti yang berkuasa kaum homo, maka nilai-nilai homo yang bisa dianggap benar. Jadi menurut mereka nilai postmodernisme ini benar itu terkait dengan siapa yang menang, kira-kira gitu. Gak ada kebenaran yang hakiki. Nah, kita orang umat Islam tidak begitu. Kita menganut kebenaran itu bukan soal menang kalah. Kebenaran itu bisa kalah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak menang melawan Namrud. Beliau kalah. Tapi bukan berarti Namrud yang benar. Jadi banyak kebenaran yang di dunia ini dikalahkan. Meskipun nanti akhirnya kebenaran itu menang, tapi pada saat pelaku kebenaran itu dia bisa kalah. Makanya Profesor Hamka terkenal dengan ucapannya, biar kalah yang penting tidak salah. Jadi kadang kalah orang bisa kalah, orang bisa menang di pengadilan, orang bisa menang. Kita tahu sekarang ya, bagaimana yang salah bisa menang ya. yang benar bisa dikalahkan. Jadi kita tidak mengakui bahwa kebenaran itu terkait dengan relasi kuasa, tidak. Bagi kita al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bagi kita umat Islam, kebenaran itu yang datang dari Allah. Maka al-haq itu sekalipun dia kalah, sekalipun dia diperjuangkan oleh orang-orang yang sedikit, maka al-haq itu tetap al-haq. Dia tidak berubah. Al-haq itu menjadi batil, tidak akan pernah. Jadi kalau misalnya homoseksual itu tetap dinyatakan sebagai tindakan yang keliru dalam Islam, maka sampai kiamat tetap keliru. Meskipun suatu ketika nanti ya, kampanye homoseksual ini berhasil, bahkan mereka berhasil menguasai berbagai sektor kehidupan, bisa saja seperti kembali ke zaman Nabi Lot dulu, sehingga Nabi Lot yang terusir, bukan kaumnya yang kalah. Nabi Lot yang akhirnya justru diusir oleh kaumnya. Jadi ini imbas atau limbah dari konsep-konsep HAM ini bisa merebak kemana-mana. Nah ini yang ya kami sendiri di lembaga-lembaga keislaman masih terus berusaha untuk mencegah agar konsep-konsep HAM begini tidak masuk dalam hukum positif. Sebab kalau masuk seperti tadi, kalau bagi orang muslim, orang tua boleh melarang anaknya ya, untuk tidak menikah dengan orang berbeda agama. Bahkan orang tua punya hak untuk memaksa. Tapi kalau nanti itu dijadikan undang hukum ya, hukum apa ya, DUHAM ini ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini dijadikan hukum positif ya, maka itu akan kerepotan. Orang tua tidak punya hak lagi pada anaknya. Kita tahu sekarang misalnya anak ya, kalau dia punya hak sebagai anak ya, orang tua tidak boleh mukul ya, kalau dia mukul anak bisa mengadukan nanti ke Komnas Anak ya, anaknya sekarang sudah punya Komisi Nasional Anak, perempuan punya Komisi Perempuan. Jadi hak-hak orang tua misalnya untuk mendidik anaknya ya, ya memang tentu orang tua juga nggak akan mukul yang keras, tapi pada batas tertentu boleh-boleh saja sebetulnya, orang tua punya hak itu. Nah, tapi kalau nanti anaknya bisa mengajukan gugatan cerai pada orang tuanya, itu dimungkinkan ya, di barat itu sudah terjadi anak yang dia menggugat ke pengadilan untuk melepas hak anak asuhnya ya, dari orang tuanya. Jadi ini adalah konsep-konsep yang sekarang ini ya masih terus ya kita kawal ya. Saya bersyukur di bagian Komnas HAM juga ada beberapa orang yang gigih ya, mencoba untuk menghambat. Seperti usaha tentang homoseksual ini mencoba untuk dibahas, tapi selalu masih kandas ya di anggota Komnas HAM itu sendiri. Jadi alhamdulillah ini satu tentang kebebasan perkawinan ya. Saya agak karena agak terkejut ya, kalau kita baca majalah Suara Hidayatullah yang bulan Desember ini, itu ada berita tentang perkawinan apa, tentang seminar. Seminar itu dilakukan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, judul seminarnya ini yang agak apa unik ya. Judulnya adalah Nikah Yes, Gay Yes. Jadi seminarnya diikuti oleh 300 orang lebih, padahal itu bayar. Minatnya sangat besar, yang berbicara juga dari berbagai kalangan. Termasuk yang diangkat juga soal gender, pekerja seks komersial, dan gay. Nanti PSK itu juga akan dicarikan haknya juga, hak untuk dia mencari nafkah. Jadi orang kalau bicara hak ya boleh-boleh saja, tapi kalau dalam pandangan Islam ya itu harus dibatasi dengan aturan-aturan Islam. Nah, gerakan-gerakan seperti ini saja di berbagai kampus sekarang muncul. Bukan hanya kampus agama, kampus umum juga begitu. Di Depok, di UI itu juga udah sosialisasi tentang homoseksual dan lesbian. Jadi lama-lama orang kemudian berpikir sudah nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ke zaman Nabi Lut dulu. Jadi ke zaman sejarah seperti berputar kembali. Apa sih salahnya mereka? Mereka juga nggak ganggu orang lain. ya mereka juga tidak menyakiti orang, bahkan mereka juga membantu orang. Bahkan secara terang-terangan sebagian mereka sudah menikah, ya entah dengan siapa. Yang kami khawatir terus terang nanti ada penghulu-penghulu yang secara personal ya, itu mengawinkan pasangan yang sejenis. Ya, padahal sekarang perkawinan lintas agama dulu nggak ada yang menikahkan, tapi sekarang sudah ada beberapa yang berani menikahkan. Ada satu VCD yang sekarang diedarkan oleh Pusat Studi Lintas Agama di Universitas Gajah Mada, Center for Religious and Cross Cultural Studies. Itu S2 bidang lintas agama yang kerjasama dengan Temple University di Amerika. CRCS ini mengedarkan beberapa VCD. Salah satu VCD yang diedarkan adalah tentang perkawinan lintas agama. Jadi itu ada seorang muslimah menikah dengan laki-laki Katolik, ya, kemudian semula ibunya tidak setuju, kemudian ibunya dilobi oleh seorang profesor dari Jakarta, dosen di Ciputat, di UIN Ciputat. Akhirnya ibunya mau merestui anaknya untuk menikah dengan laki-laki Katolik. Jadi pernikahannya caranya, pernikahan pertama dilakukan di gereja. Jadi ikrar di gereja. Laki-laki tetap Katolik, perempuannya muslimah. Nah, setelah di gereja, pernikahan kedua dilakukan di satu pondok pesantren di Jogja, di hadapan seorang kiai di situ. Kemudian dilakukan ijab kabul. Nah, yang unik, ijab kabul itu antara sang kiai dengan laki-laki tersebut. Yang laki-lakinya tetap dia beragama Katolik. Jadi sama, ijab kabul bunyinya sama kayak yang kita kasihkan. Aku nikahkan kamu, kebetulan perempuannya namanya Hani, dengan Hani Farhani, dengan mas kawin sekian tunai. Kemudian laki-lakinya menjawab yang Ignatius itu, yang mengatakan aku terima nikahnya Hani gini dengan mas kawin sekian tunai. Kemudian saksi yang itu mengatakan sah. Nah, ini nggak pernah terjadi, tapi sekarang sudah ada, dan kemudian langsung dicatatkan di situ dengan catatan sipil. Nah, jadi hadirin sekalian, gerakan-gerakan HAM seperti ini ya, itu ada untuk dengan dasar bahwa ini kan hak dia ya, menikah dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh agama. Nah, makanya di situ Profesor Hamka mengingatkan betul ya, bahwa dunia Islam sendiri, OKI sendiri jelas dalam deklarasi di Mesir menolak hal itu. Ya, menolak hal itu. Tapi tantangan ini terus terang tidak ringan ya. Saya kadang-kadang kalau lihat yang di TV ada selebriti yang nikah, hanya saya bersyukur satu saja, kadang-kala acara infotainment itu masih mempersoalkan faktor agama. Jadi kalau ada artis yang menikah beda agama, itu biasanya langsung disebut juga ada masalah bahwa dia beda agama. Terus dengan perilaku yang gimana, satu hal yang saya agak bersyukur masih ada. Ya, masih ada imannya, masih ada ya, jadi masih pertahankan saya muslim, saya nggak akan melakukan seperti itu, bagaimanapun saya perilaku saya begini, yang penting saya tetap muslim. Ini penting sekali ya, di tengah zaman yang seperti sekarang ini ya, tantangan berat moralitas dan sebagainya, itu semangat seperti itu penting. Yang penting kamu Islam deh pokoknya itu, nanti perilaku kedua diatur, jangan murtad dulu ya, jangan kafir dulu. Pokoknya jangan otak, jangan kafir. Tentang HAM pasal 16. Yang kedua yang dipersoalkan oleh Buya Hamka adalah pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini juga terus hadirin sekalian ya, kami terus terang dari Majelis Ulama Indonesia juga terus berusaha untuk mempertahankan agar hukum undang-undang seperti ini tidak digolkan di Indonesia. Saya belum tahu keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima atau menolak gugatan dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Undang-undang itu memberikan batasan agama yang bukan diakui, yang administrasinya dilayani di Indonesia itu ada 6. Ya, jadi dan itu undang-undang penodaan agama yang dulu Penpres nomor 1 tahun 65 dibuat oleh Bung Karno. Jadi Pempres itu sebenarnya merupakan upaya untuk melindungi agama-agama yang ada di Indonesia. Saya sudah usulkan ke tim legislasi dari Sekjen DPR agar nanti dibuat undang-undang perlindungan agama. Tetapi ada pihak lain yang mengajukan ke DPR sekarang ini, namanya undang-undang kebebasan beragama. Jadi ini sangat ramai sekali undang-undang, terutama pasal 18 di dasarnya. Pasal 18 dari Deklarasi Universal Asasi Manusia. Orang-orang ini menginginkan agar di Indonesia tidak ada pembatasan agama. Jadi kenapa mesti hanya Islam, hanya Kristen, Katolik? Jadi mereka inginnya semua agama apapun, ya baik Bahai, Yahudi, termasuk agama-agama lokal. Ya, agama-agama lokal agar diletakkan sama dengan agama-agama yang lain. Nah, ini sebenarnya terus terang salah satu jasa dari pemerintah Orde Baru dulu adalah meletakkan aliran kepayaan sebagai bagian dari budaya. Sehingga bukan di bawah Depak tapi di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sampai sekarang. Kalau sekarang kalau enggak salah sudah dipindah ke Kementerian Kebudayaan. Ya, dulu kan Depdikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang aliran kepercayaan itu dipindah. Nah, sebenarnya pembinaan yang dilakukan dulu agar aliran kepercayaan itu kan menginduk pada agama masing-masing. Tapi sekarang ini ya, ada gerakan-gerakan yang sangat kuat untuk melegalkan, meletakkan semua agama-agama lokal sama dengan agama-agama, istilah mereka agama-agama impor. Jadi mereka nyebut agama asli Indonesia, sedangkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik disebut sebagai agama impor. Nah, ini yang istilah ini juga sebenarnya tidak benar, karena munculnya aliran-aliran kepercayaan itu pun bukan asli. Profesor Rashidi sudah melakukan penelitian terhadap hal itu dan menemukan bahwa itu bukan asli juga. Jadi arinakumullah, ini kebebasan beragama, kebebasan untuk beragama apapun agamanya, itu Islam tidak masalah. Yang ditolak oleh Islam adalah kebebasan untuk murtad. Ya. Jadi pasal 18 itu setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup hak untuk berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik sendiri atau di tengah masyarakat, baik di tempat umum atau sendiri, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan mengajarkannya, mempraktekannya, beribadah atau mengamalkannya. Jadi hak untuk murtad. Saya senang dengan buku dari Profesor Baharudin Lopa, almarhum. Jadi beliau mantan jaksa agung ini pernah nulis buku yang cukup bagus, judulnya Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia. Beliau juga mempertahankan bahwa hak murtad itu tidak bisa diterima oleh umat Islam, menurut Profesor Baharudin Lopa. Sebab murtad itu tindakan yang kriminal yang jahat dalam pandangan Islam. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama Allah, fayamut, kemudian dia mati, ya, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, maka hapuslah amal perbuatannya di dunia dan akhirat. Nah, dalam konsep HAM ini yang ditetapkan 10 Desember di San Francisco 48 itu dinyatakan hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia kan tadi itu, salah satunya adalah hak untuk berganti-ganti agama. Nah, itu kita gak bisa terima sebagai orang Islam, gak bisa. Makanya kalau Anda mau masuk Islam, pikir-pikir dulu. Ada beberapa orang yang mau masuk Islam, saya bilang ke dia, kamu udah pikir gak? Ya. Kamu nanti kalau masuk jangan keluar lagi. Dalam Islam gak boleh begitu. Sekarang kamu pikir dulu, ya. Sekarang kamu pelajari dulu Islam, kamu pahami. Kalau kamu sudah yakin betul, ya, Islam ini pilihan kamu, sudah masuk Islam, ya, jangan berpikir nanti ya saya coba-coba dulu deh, nanti kalau enak kira-kira ini terus, kalau nggak enak keluar. Ya. Itu cuma kadang-kadang sekarang ada masalah ya. Saya menangani satu kasus, ada seorang yang dulunya pendeta bagus masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, padahal orangnya selama ini saya anggap bagus, ya, tiba-tiba entah kenapa gitu dia kena masalah atau gimana, dia kawin, kemudian istri yang yang pertama itu ditelantarkan, anaknya ditelantarkan. Ya, jadi kasihan sekali anaknya itu, ada tiga orang yang kemudian anaknya udah pinter-pinter, ada yang di sekolah unggulan, ada yang kuliah di berbagai perguruan tinggi, ya, ditelantarkan. Ya, kemudian ya sempatlah kemudian anak-anaknya juga menggugat. Ya, setelah kita masuk Islam kok jadi susah, kita keluar aja, kita balik lagi ke agama yang lama. Ya. Alhamdulillah istrinya itu sampai sangat miskin, ya, hanya ngontrak rumahnya sepetak dan seterusnya sangat menderita. Ya, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang kemudian mencoba untuk mengatasi. Jadi ada yang memang terus terang, ada yang kemudian masuk Islam seperti itu kasusnya. Di Malaysia ada kasus dulu Lina Joy itu yang ramai karena dia kawin dengan orang Muslim kemudian ditelantarkan, kemudian dia ya masuk Islamnya berarti bukan karena sungguh-sungguh imannya begitu. Apa ya, dia mau keluar lagi di Malaysia nggak boleh, undang-undang di Malaysia nggak membolehkan orang kalau sudah masuk keluar lagi dalam Islam, hukum murtad masih diberlakukan di sana sama dengan di Mesir misalnya. Nah, di Indonesia nggak ada, kalau mau keluar keluar aja, nggak ada larangan. Jadi nah ini secara hak murtad itu boleh, itu masalahnya dijamin. Nah, ini yang deklarasi Kairo juga menolak, disebutkan terakhir nih dalam deklarasi Kairo, Islam adalah agama yang murni, tidak rusak atau tercemar. Islam melarang adanya paksaan dalam bentuk apapun untuk mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan seorang untuk mengganti agamanya ke agama lain atau ke ateisme. Nah, jadi ini halus ya, deklarasi Kairo ini tidak mengakui hak murtad. Baik, bagi sekalian demikianlah, waktunya sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar untuk mengingatkan kita ketika menghadapi 10 Desember ada HAM ya, bahwa dalam konsep-konsep itu ada sebagian yang bisa diterima oleh umat Islam, ada sebagian yang umat Islam, dunia Islam tidak bisa menerima itu. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.